ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. وأما المدلول بعلامة فهو مال السلطان وعماله ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من آلات اللهو المحرمة. فإن من علمت أكثر أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام لأنه الغالب على الظالم. وأما المدنون أن يكون تاوي بربرغان تنيونو حرام أو حلال dilakukan. Di alamatin kelawan biro-biro tondro fahuwa mongkau utawi madnun iku malu sultan bondone apa penguasa wa ummaluhu wa ummalihi malu sultani wa ummalihi wa ummalihi lan apa anak buah sultan anak buah penguasa. Wa maluman lan bondone wong la kasaba kang ora ono penggawean iku maujud lamu kadue man illa minan niyahati kejaba saking apa angka senangis nangisi mayit illa minan niyahati iki koyo wis iki yo illa minan niyahati iki kato min jus kak popo iki ae illa minan niyahati au bayil khomri utawa atol khomar awil riba utawa saking riba awil mazamir utawa atol lobong mazamir atol suling ya. Wa ghairi dhalik lam sa'liane mungkono-mungkono suling min alatil lahwi nyatane piro-piro alate lalahan dolanan al-muharramati kang den haramaken innama mongkostune wong alim takang rui sopo siro anna aksaro malihi stune ake-ake bodone man iku haramun haram kot'an lawan pasti fama mongkotoi barang tak khuduhu kang nalap sopo siro hu ingma min yadihi saking tangane man wa in amkana lan senajan mungkin opo ayyakuna nyeto ono opo ma oneku halalan halalna diron hale jarang hale langka fahuwa mengkautawi mal iku haramun haram. Jadi kalau fa in naman alim ta'akan anna aksaru mali haram, kalau kita tahu bahwa sebagian besar harta seseorang itu haram, maka fama takhuduhu min yadihi wa in amkana ayyakuna halalan fa huwa haram. Maka apa yang kita ambil dari orang tersebut, orang yang sebagian besar hartanya itu haram, maka yang kita ambil dari orang tersebut juga haram. Wa in amkana ayyakuna halalan, meskipun ada kemungkinan itu halal, fa huwa haram, tetap haram. Lianna al-ghalib kronos tu liannahu pun lianna al-ghalib kronohune liannahu kronos tu ne kelakuan al-ghalib utawi kang opo kang ake kang rindi iku ala dhoni ngalahkan ingatase kang mama krono kang kaprah al-ghalib utawi kang kaprah ala dhoni iku ngalahkan ingatase berkorokan mamang kang samar. Wa minal haram milan iku setengah saking berkorokan haram al mahdi kang banget kang murni mal tawi barang yuk kalu kang den kawe mangan minal awkofi saking biro-biro bondo wakof min wairi syartil waqifi zatin tanpo sarate wakang aweh wakof. Faman mengkotai sabana ulam yastahil kang ora ketunggul sopoman bitafakuhi kelawan belajar fikih. Faman mengkotai barang yakhuduhu kang ngalap sopoman hu ing ma minal madarisi saking biro-biro sekolahan iku haramun haram. Ulama-ulama salaf memang ini cenderung lebih hati-hati. Di sini dikatakan faman lam yastahil bitafaquhi fama yakhuduhu minal madarisi haramun. Jadi wong nek ngajar ning sekolahan sing diajarno iku kena hubungane karo masalah fikih. Itu bayarannya haram ya. Waman lan tawi sapa nang irtaka bakang lakoni sapa wong maksiatan ing maksiat turut tukang tentolak pihak lawan maksiat opo syahadatu kesaksian iman kaya zino kaya dan lain sebagainya itu kan maksiat yang membuat kesaksian itu ditolak. Fama mengkotai barang yakhuduhu kang ngalap sapa manhu ing ma bismi sufiyati kelawan arane ahli sufi min wairi waqfin saking tanpa waqof au wairi utawa sakjane waqof fahuwa mengkotai ma iku haramun haram. Waqad dzakarna lan teman-teman wis nyebutna sapa kita madakhil subahat ing pira-pira apa madakhil pira-pira perkara kang nyebabna mlebu ing subhat pira-pira lawange subhat wal halal lan perkara kang halal wal haram lan haram fi kitabin ing dalam kitab mufrotin kang siji min kutubi ihya ulumuddin saking kitab ihya ulumuddin. Jadi kalau orang zaman dulu itu mengatakan kitab itu bukan buku. Kitab itu apa berarti saya kira? Bab. Ihya ulumuddin itu bukan kitab tapi kutub. Karena di dalamnya itu banyak kitab-kitab, ada kitab Thoharo, kitab Taubah, kitab dan seterusnya. Waqad dzakarna madakhil syubahati wal halal wal haram kata Imam Ghazali, dan kita sudah kita sudah menyebutkan pengantar tentang hal-hal yang syubhat, yang halal dan yang haram fi kitabin mufradin dalam satu kitab min kutubi jama'i kitab kutub min kitabi ihya ulumuddin saking kitab ihya ulumuddin fa'alaika mongko wajib ingatasi siro bitolak bihi kelawan apa boleh ing kitab mufrad min kitab ihya ulumuddin fa inna ma'rifatal halali dia wajib belajar itu meskipun hanya ringkasan apa yang syubhat halal dan haram. Fa inna ma'rifatal halali mongko kronos tuhune ngawruhi barang kang halal wa talabahu lan golek perkara kang halal iku fariidhatun fardhu banget fardune sing wong balaghah ala kulli muslimin atas saben-saben wong Islam kas sholawatil khamsi kaya salat lima waktu yang oleh perkara sing halal itu hukumnya padha karo salat sing dipangan haram ya salate gak sah. Iki selesai sudah dari masalah apa ini perut ya, perut ini kan lisan terus albatan perut itu wetenge wis mari enek pitu lagi loro berarti kurang lima masih kurang lima. Ini yang kita baca itu baru lisan albatan perut. Nah kemudian kita lanjutkan wa amal farju walaupun tayu farji ngopo ya farji. Wa amal farji ono kono tayu farji farji ku ya kemaluan baik itu laki-laki ataupun perempuan itu namanya farj. Wa amal farji ono kulta infarji ku fakfadhu mongko ngerekso sirohu infarji ngerekso angkul lima saking saben saben barang haroma kang wis haramaken sapa Allah taala Gusti Allah taala wa kun lan ono sira lan dadi sira dadi ku kama kaya dene dawuh kala kang wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin surah al-mu'minun ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ila akhirina wallahu a'lam bi muradi walladzina lan wong akeh iki menjelaskan tentang orang-orang yang beriman qad aflahal mu'minun. Nah, di antara ciri-ciri orang yang beriman ya ini walladzina lan wong akeh hum ya alladzina hafiduna kang padha ngrekso sapa alladzina li furujihi marang biro-biro farjine alladzina illa ala azwajihim kejaba marang azwaj iki siji apa loro azwaj iki telu papat lebih dari dua illa ala azwajihim kejaba marang biro-biro bojone alladzina au mato barang malakat kang miliki sapa malakat kang miliki apa aimanuhum fa in au ma malakat aimanuhum fa innahum mungkosune ma malakat aimanuhum kaya apa contohnya budak fa innahum mungkosune aiman iku wairu malumin ora den wonto gak popo wala tasilu lan ora tumeka sapa sira ila hifdil farj ya Allah alam murad iki tafsir ikawane wala tasilu lan ora sampe ora tumeka sapa sira ila hifdil farj ila hifdil farji marang reksa farji illa bi hifdil aini kejaba kelawan reksa ain wahai moto. Jadi kita tidak akan sukses, kita akan bisa menjaga farji kecuali kita sukses menjaga ain mata. Ngrekso mripat anin nadhari saking ningali yang delok sing perkara-perkara haram di tengah yang disebut an-nadhar apa? Fima la yajuzu syar'an, melihat sesuatu yang tidak dibolehkan secara syar'i, melihat lawan jenis, melihat sesuatu yang haram dan seterusnya. Illa bihifdil aini anin nadri wa hifdil qalbi lan kejaba kelawan reksa ati anin tafakkuri saking mikir-mikir. Wa hifdil batni lan reksa weteng anin syubhati saking berkorokan subhat wa anisyab'i lan saking warab itu ternyata tak oleh keterlaluan. Fa inna hadhihi mongko stune iki perkara kang papat hadhihi kuwi wae di tengah fa inna hadhihi fa al an-nadru wa tafakkur wa syubhat wa syabr. Jadi keempat hal ini yaitu melihat kemudian memikirkan berhayal kemudian memakan yang syubhat dan terlalu kenyang iku fa in iku muharrikatun muharrik iku kang gerakaken kang boleh kalau bahasanya anak apa elektro muharrik iku mesin muharrikatun perpiro-piro perkara kang gerakaken li syahwati marang syahwat wa magharisiha wa magharisuha lan dadi piro-piro dasare usule piro-piro pokoke syahwat dadi lek wis apa mau melihat kemudian menghayalkan kemudian ditambahi dengan makanan yang syubhat atau terlalu kenyang, nah kumpul empat ini itu bisa mengantarkan kepada muharrikat syahwat, bisa meningkatkan syahwatnya. Wa amal yadani di nomor telu, wa amal yadani adapun tawi tangan loro, fakfal huma mongkau reksa siro huma ing yadani ing tangan loro reksa atau jogong an antadriba saking yento mukul sopo siro bihima kelawan tangan loro mukul musliman ing wong Islam gak oleh ngaplok wong sakar bedewi au tatana wala utawa merkole sopo siro bihima kelawan tangan loro merkole malan ing bondo haroman kang haram au tuati utawa larani sopo siro bihima kelawan tangan loro ahadani wong siji minal kolki saking luhuro makhluk yang Gusti Allah au takhunu utawa khianat sopo siro bihima kelawan tangan loro fi amanatin inggalem amanat menimbang dikurangi dan seterusnya awadi adin atau titipan dititipi sakilo sampai non sakilo setengah apa-apa nah. Jadi setengah kilo awtak tuba ini singkat ngapot jadi njogo tangan itu enggak hanya sekedar dari mencuri kemudian mengurangi timbangan tapi menulis juga ternyata awtak tuba utawa nyento nulis sopo siro bihima kelawan tangan loro nulis ma ing barang laya juzu kang ora menang opo anut kungucap bihi kelawan ma jadi sesuatu yang tidak boleh diucapkan itu tidak boleh juga ditulis omongnya digambar yang kamar diomongnya gak boleh gambar. Fa innal qalama mongko stuhune qalam pulpen iku ahadul lisanaini salah sijine lisan loro. Lisan itu enggak hanya sekedar yang ada di bibir saja. Tapi tangan itu juga pulpen itu juga termasuk qalam apa? Lisan. Fakfat mongkong reksosiro al-qolama ing pulpen amma saking barang yajib wang wajib opo khiftul lisani merekso lisan anhu saking ma jadi kalau lisan tidak boleh melakukan maka pulpen itu juga tidak boleh melakukan ya nulis kadang repot ya lagi kalau ngomong nulis dari status dan lain sebagainya repot. Nah, kata yang ngomong gak wani nulis status ternyata sing diwetin ini aku mau cek status saya oh iya kodoh ya memang benar di sini apa tadi Pak Innal Kolam Ahadul Lisanain pulpen itu ya fungsinya sama dengan lisan itu sebetulnya ini cara kita yang harus kita hindari dari tangan jadi wis weteng lisan far di tangan terus apa mana ya itu wa amar rojul wa amar rejlani kok jadi wajah rojulani rojulani ku wong wong lanang loro rejlani rijalun arjul jamae rijlun itu arjul rijlun rijal rijlani arjul rojulun rojulani rijalun wa ammar rijlani unopun utawi opo sikiloro fakfad huma mongko ngerkso siro huma ing rijlani ngerkso an antam syia saking nyento melaku sopo siro bihima kelawan sikiloro melaku ila haramin marang berkoro-berkoro kang haram autas autawa melaku sopo siro bihima kelawan sikiloro ila babi sultanin marang apa pintune penguasa sultan zalimin kang zalim jadi kita enggak boleh mendekat kepada penguasa yang zalim fa innal masya Mongkostune mlaku ila salafin marang biro-biro penguasa adzulmati kang dolim min ghairi daruratin saking tanpa darurat min ghairi daruratin saking tanpa darurat wa irhaqin apa irhaq ini min ghairi daruratin wa irhaku maksiatin wa irhaqin lan nekani iku maksiatun maksiat kabiratun kang gede kang gede. Nah, fa innal masya ila salatin adzulma min ghairi daruratin wa irhaq wa irhaqo berarti fa innal masya wa irhaqo ay wa irhaqo as-salatin adzulma nekani melaku atau mendatangi pemimpin yang dolim itu termasuk maksiatun kabirotun. Fa innahu mongkostuhunim fa innahu ay al masyu ilaihim fa innahu mongkostuhunim melaku marang wong sing dolim iku fa indi fa innahu tawadu'un wa ikramun fa innahu mungkostuhuni melaku almasyu ila salatin iku tawadu'un tawadu wa ikramun lan mulia'akan lahum marang salatin adulma ala zulmihim ingatase kedolimane salatin. Karena kalau kita menuju pada penguasa itu kita dianggap tawadu, dianggap memuliakan kezolimannya, makanya kita enggak boleh. Waqad amarolan teman-teman wis perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala bi ikrati lawan mengo anhum saking salatin adzulma fi qaulihi taala ing dalam dawai Gusti Allah taala wala tuzakku wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar wala tarkanu lan ojo podo lumaku sopo siro kabe aila tamilu ojo podo condong sopo siro kabe ilal ladina marang ake zolamu kang podo zolim sopo al ladina fatamassakum mongko di fatamassakum fatamassakumun nar al-ayah wa huwa utawi melaku marang pemimpin sing zalim iku takthirun ngakeaken lisawadihim marang pendukunge pemimpin sing zalim mau. Kalau kita mau mengunjungi pemimpin yang zalim, maka kita itu sama dengan takthir, memperbanyak pendukung pemimpin yang zalim. Wa in kana lamun ono apa dalika mengkono-mengkono apa melaku marang pemimpin zalim oniku lisababi tolabi malihim krono sebab nyupri bondone sultan zalim fahuwa mongko utawi melaku iku sa'yun lumaku ila haramin marang perkara kang haram. Jadi kalau menghampiri saja itu sudah haram, apalagi kalau menghampiri kemudian dengan membawa proposal, maka fahuwa sa'yun ila haramin itu termasuk pekerjaan yang haram juga itu. Kalau pemimpinnya itu loh. Waqad qala lan teman-teman sudah usaha Nabi yu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawai Kanjeng Nabi man tawadhu ali ghaniyin salihin linahu dhahaba thuluta. Dini apa teni? Dimoto teni ya mungkin benar. Dimoto dini ya sing yang paling benar itu dini bukan teni. Tapi prakteknya mungkin yo dan ini juga hilang Jadi barang siapa yang DP-DP ngelus-ngelus bokonge wong suki, hilang 2/3 utange. Ya iso ae. Utange dianggap sah. Tapi yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Bukan dainun tapi dinun. Man tawi sapane wong tawadhu kang tawadhu, kang DP-DP sapa wong ngelus-ngelus bokonge. Ligoniin marang wong kang suki, solihin, padahal wong suki iku solih, dudu dolim. Solihin kang soleh, oleh DP-DP iku lirinahu krono sukiye. Wong kang soleh mau krono sukiye, dudu krono ilmune, dudu krono selain sukiye iku. Zahaba mongko ilang opo thulutha dinihi, rong pertelune agamane man. 2/3 itu sudah hilang, berarti tinggal sepertiga. Kila wal muradu biddin al hadab. Tapi kalau menurut Imam Nawawi menakwili hadis ini yang disebut dengan din ini, din di sini bukan dinul Islam tapi al hadab. Karena adab itu ada 3, adabun ma'allah, adabun ma'arusulillah, adabun ma'amatin nas. Fa idza tawadu ali ghani li ghani dhahaba al adab wa huma al adab. Kalau sudah kita lebih cenderung memuliakan atau DP-DP pada orang yang kaya, maka dhahaba al adabani, 2 adab itu sudah hilang, yaitu adab ma'allah dan adab ma'arusulillah. Wa baqiya adabun wahid, adabnya tinggal 1, yaitu adab adab dengan manusia. Wa hadza fi ghaniyyin salihin. Wa hadza utawi husulu dhahabi thulutsaiddin wa al-mutani thulutsaiddin. Utawi ilange 2/3 ni agama iku fi ghaniyyin ing dalem DP-DP wong suki solihin kang soleh. Fama mongko iku opo dhunuka utawi penyono iro bil ghaniyi kelawan wong, kelawan nekani wong, kelawan DP-DP wong suki al-dholimi kang al-dholim. Agama kita itu hilang 2/3 kalau kita terlalu hormat, terlalu opo ngekekno gulune ini mulus-mulus bokong sekapangan, terlalu ini DP-DP itu. Kalau kita terlalu itu kepada orang orang kaya yang soleh, itu hilang 2/3. Fama dhannuka bil ghani dhalim, bagaimana pendapatmu kalau kita melakukan itu kepada orang kaya tapi yang dhalim, ya mungkin lebih parah dari 2/3. Atasnya 2/3 itu berapa? 2.5/3 atau 2/4/3. Karena kalau 3/3 kan harus entek loh ini. Di atasnya 2/3. Wa alal jumlah iki sing disebutna ning Imam Ghazali. Wa alal jumlah ai aqulu qaulan kainan alal jumlah. Wis mari tentang pembahasan 7 hal itu. Faharokatuka mongkau tawi obae iro, wasakanatuka lan meneng iro, bi'akto ika kelawan biro-biro anggota tubuh iro, iku nikmatun nikmat min ni'amillahi ta'ala, setengah saking biro-biro nikmatai Gusti Allah ta'ala alaika yang atas siro. Fala tuharrik mongko aja mabahno sapa sira syai'an ing suwiji-wiji min hasaking aqta fi maksiatillahi ta'ala, ing dalem maksiat marang Gusti Allah ta'ala aslan babar blas. Wastamil halan apa nganggo sira mempergunakan nganggo sira ha ing aqta fi ta'atillahi ta'ala, ing dalem taat marang Gusti Allah ta'ala. Wa laman brosiro ananda sunisiro in kosorta lamun pepeko soposiro ngremehno soposiro fa alaika mongko mongko bahayani ngatane siro opo wabalu bahayane opo pepeko bahayane ngremehaken wa in sy syamirta Semar wa in syamirta lan lamun opo cawis-cawis cancut tali wondo samir lan opo gunde de kawaki boyo sofi samir wa lam tazal zakirul maut di balisyanu dolalut ubin samir samir ay ijtahid ay ijtahatta wa in ijtahatta wa in samarta atau samirta atau samarta wa asrokta wa in samarta atau samirta wa in samarta namun apa nemen-nemeni namun siap-siap sapa sira fa ilaika mongko marang sira taudu bali apa tamratuhu buae cawis-cawis mau buae samir mau wallahu ta'ala Gusti Allah ghani undakang semugi angka saking sira wa an amali kalan saking amaliro insyaallah Gusti Allah gak butuh gak membutuhkan kita dan juga tidak membutuhkan ibadah kita fala yang tafi'ullah bidzali tidak memberi manfaat amal ibadah kita wa innama kullu nafsin angin pestine utawi saben-saben wong siji bima kelawan barang kasabat kang lakoni sapa kullu nafsin iku rohinatun wa innama kullu nafsin bima kasabat rohina iki apa rohina iku gadean wa iya kalang reksa sira antakula lan hati-hati maksudnya iya kan hati-hatilah nah. Wa iyyaka lan raksa sira antabula ingentong ngucap sapa sira innallaha karimun rahimun yaghfirud dzunuba lil ussad. Jangan sampai kita ketika melakukan maksiat kita mengucapkan innallaha karimun rahim iskustalakum maha mengampuni maha mulia dan seterusnya. Mucap anta innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil ussad. Innallaha sunne Gusti Allah karimun zat kang mulya, rahimun zat kang welas asih, yaghfiru kang nyepuro sapa Gusti Allah dzunuba ing pira-pira dosa lil ussad marang pira-pira wong kang maksiat. Lakoni maksiat iku alasane Eskapopo, Gusti Allah iku rahimun karimun yaghfiru dzunuba. Atau mungkin dipotongkan ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illa apa? Illa musyrikun. Yaghfiru dzunuba. Fa inna hadhihi mongko sune iki ucapan innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil ussah iku hakun. Ya benar, Gusti Allah itu maha mulia, welas asih, mengampuni dosa. Tapi urita kang den karepaken biha kelawan hak, biha kelawan kalimah hak apa batilun perkara kang batil. Ini benar, tapi maksudnya yang dimaksud itu salah. Wa sahibu hautai wong kang ngucap wong kang duweni ucapan iku mau iku mulakobun den apa den lakobi den juluki bilhama koti kelawan wong kang kumprung kumprung ini derajate luwih dukur daripada goblok baik goblok maksudnya bilhama koti bitaltibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan lakobe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang yang mengatakan seperti ini tapi Nabi yang bersabda. Haitu qala sakiane dawuh sapa Kanjeng Nabi al-kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti. Al-Kais ikut bidul humko. Kais itu lawan dari hamako, lawan dari ke apa mau ke goblokan goblok goblok ke goblok itu jenis kais. Dure pinter, orang pinter itu mah Zaibun Kais Al-Kaisu. Al-Kaisu tawi wong kang pinter iku man wong dana kang asor opo nafsuhu nafsune man wa amilalan lakoni sapa wong lima marang barang lima krono barang batal mauti dalam sawise mati wa illa lan lamun ora opo dana nafsuhu wa amila lima batal maut hamko moko opo lawani kasih moyo goblok. Oh salah satu itu tutu wa illa wal ahmaku sorry ngantuk ya wal ahmaku wal al kaisu al ahmak al ahmaku tawi wong kumprung ikuman wong atba'al kang manut sopo wong nafsahu ing awae ing nafsu neman hawa hayu hawane nafsu watamanna lan ngarep-ngarep sapa wong Allahi ngatasi Gusti Allah al amania ing biro-biro pengarepan banyak mintanya tapi gak perlu melakoni apa-apa iku jenenge kumprung. Dimau watamanna Allahi al amania al-akadhi faqulu nafsuhu maqulun awal wa hawahu maqulun tani. Oh iya. Berarti atba'a nafsahu hawaha wa man atba'a kang manut sapa wong nafsahu ing nafsune man hawaha yo ing hawane man manut hawa nafsu. Tamanna 'alallahi al-amania wa alangan rusira anna kaulaka sune ucapan iro hadha ya ucapan iku mau inna allaha di mau karimun rahimun yafiru dhunub di langsa iku yudahiku yudahiku lek gak salah iku apa madani ya, di tengah ini yudahiku bil hamza wa tarakahu ayu syabiru iso yudahi bil yudahiu atau yudahi tarakahu dibuang hamzahnya ayu syabiru wa alam al rusra anna qaula kasune ucapan ira inna wa yafiru dzunuba lil usor iku yudahiu madani opo kaul madani kaulaman ing ucapane wong yuridu kang ngarepaken sapa wong ngarepaken ayyasira ing nyeto dadi sapa wong dadi kufaqihan wong kang ahli fikih fi ulumiddin ing dalam ilmu agama min ghairi ayyadrusa saking kelawan tanpa belajar sapa man ilman ing ilmu siji wastaulalan sibuk lan ketunggul sapa man bil batalati kelawan anggur-angguran. Jadi ucapan inna allaha karimun rahimun yafiru dhunuba lil usor iku padha karo wong sing pingin pinter tapi gak gelem sinau senengan emek anggur-angguran batola iku wong nganggur gak sinau gak nyapo-nyapo wis pokoke nganggur. Waqala lan ngucap sapa man ini gak kelam sinau seneng angguran-angguran tapi ngucap inna allaha karimun rahimun qadirun ala ayyufidu ala qalbi minal ulum ma'afaduhu ala qulubi anbiya'i wa awliya'i. Nah ketika angguran-angguran orang itu tapi ngomong inna allaha astuni kusti allah iku karimun datangmu ya rahimun datang ulasasi qadirun datangmu oso ala ayyufidu ngatasi nyento apa fight itu lek gelas wis kebo iku di luber. Luber. Ngerti luber. Ala ayyufito ing atase nyentong luberi sapa Gusti Allah ala qalbi ing atase ati ingsun minal ulumi saking biro-biro ilmu ma kelawan ilmu afadhu kang wis luberi sapa Gusti Allah ing ma ala qulubi anbiya'ihi ing atase biro-biro atine para nabi wa auliya'ihi lan biro-biro kasih kekasih Gusti Allah min ghairi juhdin saking tanpa apa juhd sungguh-sungguh min ghairi juhdin saking tanpa temenan wa tikrarin lan ulang-ulang wa ta'allumin lan belajar. Jadi seperti itu kalau orang yang ingin apa you know. Ini diperinci terus ini sama Imam Ghazali. Wong sing gak belum kerja, pengin pinter yo. Wong gak sing pengin sinau. Pengin pinter gak belum sinau, iku padha karo iku mau. Terus karo ngomong, "Wis Gusti Allah iku lak mas kala-kalanya wis. Wali yo gak pernah sinau. Nabi Muhammad yo gak tamat S3, nah, yo pinter." Iku berarti wong termasuk ahmak itu mau. Goblok, sak goblok-goblok goblok. Wahuwa utawi ucapan iki mau, ucapan innallaha karimun rahimun qadirun ala ayyufidu ala qalbi minal ulum ma'afadu ala kulubi ambiyai wa awliyaihi iku kakau liman. Si mau kan yudohi, nah, redaksinya dirubah aja, maksudnya sama. Kakau liman kaya ucapane wong yuridu kang ngarepaken sapa wong malan ing bondo fayatru kamu kon ninggal sapa man al apa iki khurasa apa khirasa khurasa iku ziraah enggak salah nandur tani bertani berkebun di tengah ini al khurasa az ziraah benar ya. Kaya wong sing pingin sugi, pingin duit-duit tapi gak gelem bercocok tanah. Watijaro lan ninggal no ing dagang. Wal kasba lan ninggal no ing nyambut kae. Waya ta'atola lan nganggur-angguran. Aibak iya bila amal. Orang kerja, anggur-angguran dong. Wakola lan ngucap sopowong. Inna allaha karimun rahimun walahu khazainus samawati wal ard wa huwa qadirun ala ayyudli'ani ala kanzin minal kunus astagni bihi anil kasbi. Udah warna masih ngucap nolai kumau wakala inna allaha astagni kusti allahiku karimun rahimun walau lani ku tetap kajian Gusti Allah khazainus samawat tahu biro-biro khazain apa hiasan khazina apa gedungi langit wal ardilan bumi wahuwa lan utawi Gusti Allah ku kodirun datang kuoso ala ayyut li'ani nyata saya nyento maringi nyento apa ningalakan sopuk Gusti Allah ningsun ala kanji nyata saya gedong minal kuno si saking piro-piro gedong apa gudang ya gedong ya iso, gudang ya iso omah gede pokoknya astagni kang semugi sopo insun bihi kelam ngomono kanzun anil kasbi saking nyambut kae fakot fa'ala muka teman-teman wis apa muka teman-teman wis mpung Gusti Allah, musuh ngelakonnya teman-teman wis agawe sopo Gusti Allah dalika imungkono-mungkono al-idla al-kanzi libak bin ibadihi marang setengahnya buruk-buruk kalau ini Gusti Allah ya Gusti Allah iso kayak iwang kusugi kaknya punya apa, aku tak meluai kaknya punya apa kurang lebih seperti itu fa'anta sikap kita itu bagaimana kalau menyaksikan orang yang perilakunya seperti itu. Orang gelem sinau, ingin pintar. Orang gelem kerja, ingin suki. Ingin masuk mlebu surga, gak gelem ibadah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Fa'anta idha samikta kalama hadainir rojulaini. Yani man yuridu ilman, wa man yuridu malan, istakmahtahuma. Apa istat mahta ini nanggep kumprung yuk goblok no wong iku fa'anta mongko tawi siro idha samikta narikane krumu sopo siro kalama hadaini rojuleni ing ucapane wong lanang loro iku mau wong sing pingin pinter wong pingin suki tapi tak kelem melakukan sesuatu istahmakta huma mongko milang-milang kumprungo siro huma ing rojuleni huma us anggapan wong wajane wong goblok wasakhirta lan apa nino apa ngremehno sira sukhriya lan ngremehno sira min huma saking rojuleni wa ingkana lan senajan ono apa barang wasofahu kang wis nyifati sapa rojulani hu ing ma min karomillah min apa iki min kiro apa karo min karomillahi ta'ala saking kamulyane Gusti Allah ta'ala wa kudratihi lan kekuasaane Gusti Allah iku sidkon bener wa haqqon lan yo hak meskipun yang diucapkan itu benar Gusti Allah itu maha kaya maha segala-galanya tapi sing dimaksud iku mau kaulun mau kaulun sahihun urida kalimatu haqqin urida biha batil memang benar ucapan itu tapi yang dimaksud itu salah keliru benar tapi keliru padha karo wingi asidkul kopi kalau orang memuji dirinya sendiri itu merupakan termasuk asidkul kopi fakadzalika terusannya ini 74 75 ini fakadzalika mengkoyo mengkono mangkur tegese ngremeh apa goblok dong loro iku mau yadhaku buyu alaika ing atase sira sapa arbabul basair kira-kira wong kang duweni peningal ati makrifat fitini ing dalam agama idza talabta nalikane ngarepaken nalikane jaluk sapa sira al maghfirata ing maghfira bi ghairi sa'yin saking tanpa nglakoni saking tanpa lumaku laha marang maghfira wallahu ta'ala lan ta'i Gusti Allah ta'ala iku yaqulu dawu sapa Gusti Allah wa an laisa lil insani illa ma sa'a iki sing kadang digawe dalil gawe bantah tahlilan wa an laisa lil insani illa ma sa'a menungso iku gak oleh apa-apa kecuali sing dilakoni karo menungso iku tapi keliru aplikasi penerapannya itu yang kadang gak pas wa an lasdukut bune kelakuan laisa ora ono ora iku insani kabeh menungso apa illa ma kecoba barang saat kamu melakoni sopo insan, jadi manusia itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan akibat dari sesuatu kecuali yang ia lakukan. Wa yaqulu lahu sopo Gusti Allah Taala dahu inna ma tuzauna ma kuntum ta'malun. Wallahu bi muradi inna ma tuzauna angin pastine bakal den wales sopo sira kabeh ma kelawan barang kuntum kang ono sapa sira kabeh niku tak maluna padha nglakoni sapa sira kabeh iman wa yaqulu lan dawu sapa Gusti Allah innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim fa idza lam tatruk mongko nalikane orang ninggal no sopo siro asak ya ing lakoni hal amal fitola bil ilmi ing dalam gole ilmu wal malilan gole dunyo iktimatan krono apa iktimat krono gantung akan ala karom ingatase mongko ingatase kemuliaan Gusti Allah kelomanane Gusti Allah pakadali kamu mengkono iktimat la tatruk ojo ninggal no sopo siro atazawuda inggolek sangu lil akhirati marang akhirat walau wal bido mita batal fa wala taftur aila bata sita dikar wabi batinas wala taftar wala taftur lan ojo kebujuk sopo siro aila taufil anil amal fa inna robban dunya mengkostune laka mengirani dunya wal akhirat ilan mengirani akhirat iku wahidun apa wahidun dan kang siji. Jadi kalau kita mau harta ya harus bekerja, ingin pinter ya kudu belajar, ingin mlebu surga ya kudu ibadah, maksudnya oleh itu. Karena yang menguasai dunia dan yang menguasai akhirat itu sama wahid wa huwa utawi rob fima ing dalam dunia lan akhirat iku karimun datang loman rohimun datang ulas asih walaisa yazidu lan walaisa lan ora ono niku yazidu nambahi yuzidu nambahi lahu kabeh Gusti Allah apa apa karomun ke apa kemuliaan bitaatika kelawan ketaatan ira. Jadi kemuliaan Allah itu akan bertambah dengan ketaatanmu. Wa inna ma karamuhu angin mestine utawi kemuliaan Gusti Allah iku fi ayu yasiro ing dalam nyentong gampang akan mudah apa yang gampang akan sopo Gusti Allah laka marang siro tori kon usuli ing dalane tumeka ilal maliki marang Gusti Allah al mukimi takkan muki wan naim adaim al mufallid bisobri lawan sobar ala tabki syahawat ingatasi tinggal no syahwat ayaman tinggal no biro-biro dino kola ila kan kiti. Tapi yang dimaksud dengan kemuliaannya Allah, kedermawaannya Allah itu adalah ketika Tuhan itu memudahkan kita melakukan jalan yang bisa mencapai kepadanya. Itu kemuliaan dalam hal akhirat kita dengan dunia. Wa hadza utawi mengkono-mengkono oleh gampangane Gusti Allah iku nihayatul karam. Kenapa kita itu bisa bangun pagi, itu kita dimudahkan bangun, itu merupakan nihayatul karam, puncak dari kedermawaannya Allah, puncak dari kasih sayang Allah. Bala tahtus mongko ojo ojo ngucap sopo ojo ngucap opo nafsuka opo nafsuka nafsu iro aikol buka tetesi hati iro bitahwi satil batolin kelawan opo itimada kelawan kepercaya apa mau ide mas kelawan gantung ngatene wong-wong kang padha nganggur kabeh. Jangan sampai kamu itu pala tahtus nafsuk bitahwi satil batin, jangan sampai hatimu itu mengucapkan seperti keyakinan orang-orang yang nganggur tadi itu. Waktu dilan padha manuto sira iktidak kita iku makmum ya. Waktu tilan podo podo apa manuto siro waktu tilan manuto siro bi ulul azmi lawan ulul azmi wan nahyi lan nahyi wan nahyi bi ulul azmi wan nahyi minal anbiya'i nyatane piro-piro nabi wassolihin wala takmak lan ojo ngarep-ngarep sopo siro fi antah suda ing dalem nyento manin sopo siro ma ing barang lam tazro kang ora apa nandur sopo siro. Jangan berharap bisa menuai kalau tidak jangan berharap bisa memanen kalau tidak menanam. Lek pingin munduh ya nandur. Walai talan menowo menowo ikum man walai talan menowo menowo walai taman lan menowo menowo wong somakang sholat somakang poso sopoman wa sholat lan sholat sopok man wajah dalan jihad menemani sopok man wattaqo lan taqo sopok Gusti Allah menawa-menawa iku ngufiro dan sepura sopolahu man fahadihi fahadihi moko utawi iki-iki al-makura sing disebut no iku mau mulai dari cara menjaga lisan dan seterusnya iku cumanun biro-biro perkoro biro-biro lelakon mima setengah saking barang yang bagi kang sayubyo opo antak falo nyentong rekso sopo siro anhu saking ma antak falo nyentong rekso anhu saking ma opo jawarihuka biro-biro anggota badaniro al-dohirotukang kang tampak asam'ah anggota tubuh yang tujuh itu wa a'malu hadhil jawari lan utawi pira-pira penggaweane iki anggota tubuh sing pitu iku mau iku tat tafa ala ya tafa tafa ala ya tafa tatarossahu iku tatarossahu cukul opo akmal min sifatil qalbi saking pira-pira sifate ati. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini munculnya dari hati. Fa in aratta mongko lamun ngarepaken sapa sira khintul jawarihi ing reksa pira-pira anggota tubuh kang adzahira sing tampak fa alaika mongko wajib ing atase sira apa bitathiril qalbi nyucikaken hati. Kalau pingin tangannya itu bersih, tidak mencuri, matanya tidak melihat yang maksiat dan seterusnya, maka yang harus di apa istilahnya dijaga dulu itu adalah hatinya. Karena luar ini kan merupakan manifestasi dari apa yang ada di dalam. Fa'uwa mongko utawi tathhirul qalb iku taqwal batin taqwa kang ono ing batin jero wal qalbu tawi ati iku wa tawi ati iku al mudghah atiku apa gumpalan daging al mudghah allati ya mudghah ida salukat nalikane bagus apa mudghah saluka mongko bagus pihak lawan mudghah apa sairul jasadi sekabehane jasad wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah atiku mau fasada mongko rusak biha kelawan mudghah apa sairul jasadi sak apa sekeri-kerine jasad. Jadi kalau atine rusak, atine bosok yo ingalo tangane rusak, atine kotor yo pengane kotor. Fastagil mongko ketunggulo sira bi islahihi kelawan bagusi ati litas luka supaya bagus bihi kelawan ati opo jawari huka biro-biro anggota tubuh iro wasolahuhu utawi bagusi ati iku yakunu ono opo solahuhu ono iku bimula zamatil murokobati kelawan langunaken murokobah njen-njen mawas diri opo introspeksi. Nah, al-qawlu fi ma'asil qalbi. Terus nopo sampun? Terus ayo terus sampai jam 12 sampun. Kopi sih. Al-qawlu hadzal qaul fi ma'asil qalbi. Sing wingi ku mau al-jawari. Sekarang kita akan membahas tentang hati. Bahasan sing abot iki. I'lam anna sifat al-madhuma fil qalbi katira. Diwaca ae ya sing mari. Wa tariqu tadhhiril qalbi min radailiha tawila. Wa sabilul ilaji fiha ghamid. Wa qad intarasa fil kulli ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil qalbi min anfusihim wa istighalihim bi zahari fid dunya. Wa qad istaqsayna dhalika quru fi kitabihi al-mudin wa ma alam biswab. Kesel. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatiha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.